jauh di sana ada hasrat yang teruju karena oh yeah hati memilih untuk percaya ada cinta kau temukan di dalam sesamamu pandang sekeliling di dalam hati.